فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, dan sebuah kenikmatan yang besar dari nikmat-nikmat kebutuhan hidup itu Allah Azza wa Jalla membantu, menolong, memberikan kemudahan jalan-jalan dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, memenuhi panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengadari dan mengetahui bahwa dunia yang Allah kaitkan kita hidup ini dengannya bukan sebagai tujuan, namun Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat-nikmat dunia ini sebagai penopang dalam mewujudkan tugas dan tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengabdi, beribadah kepada Allah. Di saat kita menjadikan dunia itu sebagai penopang dan penguat bagi kita untuk menjalankan tugas-tugas itu, inilah bentuk rasa syukur, terima kasih kita yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini menjadi nikmat yang paling besar di dalam hidup. Dunia sudah dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla buat kita, namun kita diberikan kesempatan untuk meraih kebahagiaan, kesenangan, ketenteraman di kehidupan akhirat. Dan kita tidak pernah akan menjadi orang yang berbahagia di dunia ini dan meraih kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla tanpa melalui ketaatan kepada Allah, tanpa kita berkorban untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pada malam hari ini, setelah kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita, kita mencoba untuk kemudian duduk bersimpuh dalam tugas yang sama, karena yang memerintahkan kita untuk belajar agamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ini sebagai nikmat di atas nikmat, karunia yang terbesar di dalam hidup kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataan yang ada, kebanyakan dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak, mengingkari, menentang apa yang beliau bawa dan apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang mau mendapatkan bimbingan, mau mendapatkan arahan, dan mau meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melupakan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua saudaraku kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus kepada para pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk saya bersua sama saudara-saudara saya dalam sebuah majlis mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan dan kebaikan kepada semua pengurus masjid yang telah memberikan kemudahan untuk bermajlis di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Allahumma amin. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita banyak menemukan di dalam ayat Al-Quran panggilan-panggilan yang sangat menggugah jiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan-panggilan keimanan. Tentu bagi orang yang berada di dalam keimanan akan menemukan dan merasakan bahwa ini adalah panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Dalam banyak ayat Al-Quran kita sering menemukan panggilan-panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Dalam persoalan-persoalan besar di dalam hidup, tugas-tugas besar di dalam hidup, Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Karena merekalah yang punya kesiapan. Karena orang-orang yang beriman inilah yang punya kesiapan untuk memikul beban-beban besar di dalam hidup. Karena merekalah yang mengharapkan nilai yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena merekalah yang mengharapkan kedekatan yang sangat di muka bumi ini dengan pemilik kehidupan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang berimanlah yang ingin bertemu dan berjumpa dengan amal besarnya keimanan itu, bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, siapapun yang Allah telah berikan keimanan pada dirinya, maka dia akan menemukan panggilan-panggilan keindahan dari pemilik hidup ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, akan menggugah perasaannya. Terlebih lagi, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa tidak ada yang akan mencapai derajat yang tinggi di muka bumi ini kecuali mereka-mereka yang beriman. Tidak ada yang akan mampu mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya, tidak keluar dari jalur syariat, tidak keluar dari tuntunan Allah Azza wa Jalla, kecuali yang mampu melaksanakannya adalah orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa merekalah di muka bumi ini khairu, sebaik-baik manusia. Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat berhadapan dengan orang-orang yang menyelisihi keimanan, orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, Allah banyak menghibur mereka di dalam Al-Quran. Salah satu contoh, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, janganlah kalian lemah Janganlah kalian merasa terendahkan dan terhinakan. Jangan kalian bersedih, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian itu akan berada dalam a'laun, ketinggian. Wa antumul a'laun, kalianlah sesungguhnya berada pada posisi yang paling tinggi, pada posisi puncak, jikalau kalian beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini semua merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman kepadanya. Bahwa mereka adalah orang yang beruntung di kehidupan dunia dan orang yang sangat beruntung di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, banyak pesan-pesan Allah kepada mereka-mereka yang beriman. Salah satu di antara pesannya adalah, jangan sampai ada orang yang beriman meniru-niru. Jangan sampai ada orang yang beriman meniru perilaku, akhlak, adab, perangai orang-orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman. Di samping Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya, bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap mereka adalah Allah memberikan peringatan, memberikan lampu-lampu merah agar jangan sampai orang yang beriman ini terjatuh dalam perkara besar dalam kondisi dia tidak menyadari, dalam kondisi dia tidak merasa. Maka ini merupakan bentuk kasih cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang beriman. Salah satu peringatan Allah Azza wa Jalla, apa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Tidak ada seorang pun yang hadir di majlis ini kecuali semuanya telah menghafal surat Al-Fatihah. Bahkan kita mengulang-ulanginya, baik dalam solat yang wajib atau dalam solat sunnah, kita tidak pernah bosan untuk mengulangi surat Al-Fatihah. Ternyata di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Termasuk di antara pelajaran yang berharga adalah kasih sayang Allah kepada orang yang beriman melarang, mencegah mereka, mewanti-wanti mereka agar jangan sampai orang yang beriman ini memiliki, meniru, punya kesamaan dengan dua jenisnya manusia. Allah Azza wa Jalla dengan bentuk kasih sayangnya yang tinggi mengingatkan kepada mereka-mereka yang beriman agar jangan sampai meniru, menyerupai dua jenis manusia yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Mana dia jenis, dua jenis manusia yang kita dilarang untuk menirunya, kita dilarang untuk serupa dengannya? Yang pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah golongan al-maghdub. Al-maghdub ghairil maghdubi alaihim. Golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ini satu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyerupai seperti mereka, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar jangan sampai kita meniru, menyerupai orang-orang yang dhalin, yaitu orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang tersesat jalannya. Setelah Allah menyuruh kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus, yaitu jalan-jalan orang, jalan orang yang Engkau telah beri nikmat, alladzi an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Ternyata inilah dia orang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus, yaitu orang yang sudah meraup kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang pertama kali masuk ke dalam golongan yang telah diberikan nikmat besar kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu Allah memperingatkan agar meminta orang yang beriman ini jangan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang dimurkainya, dan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam golongan orang yang disesatkan oleh Allah. Berarti ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Diperingatkan, jangan sampai kalian serupa dengan mereka, mengikuti langkah-langkah orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapakah mereka? Bagaimana ciri hidupnya? Apakah punya ciri-ciri penampilan? Atau dia punya ciri pakaian? Atau mungkin ciri punya kelompok tersendiri? Mari kita dengarkan apa yang kita diberitahukan oleh ulama-ulama tafsir di saat menjelaskan tentang ayat ini. Yang pertama, al-maghdubu, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata orang yang mengerti kebenaran yang datang dari agamanya. Orang yang mengerti wahyu yang datang dari Allah. Orang yang mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi dia tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Dia tidak mengamalkannya. Maka inilah dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang mengerti kebenaran di dalam agama Allah. Orang yang mengerti wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak mengamalkannya. Dia tidak mengamalkan apa yang dia telah ketahui dari kebenaran itu. Ini satu. Yang kedua, ad-dallin, orang-orang yang tersesat jalannya dalam pandangan agama. Di saat kita membuka ucapan tafsir para ulama, mereka mengatakan bahwa orang yang tersesat jalannya itu adalah orang yang berbuat, berkarya, tapi tidak punya dasar ilmu. Tidak ada landasan yang dipakai di dalam berbuat dan beramal. Segenap saudaraku kaum muslimin, inilah dia dua golongan yang kita dilarang oleh Zat yang Maha Penyayang terhadap diri kita untuk jangan sampai kita menirunya. Jangan sampai kita menyerupai mereka. Orang yang al-maghdub, yang dimurkai itu adalah orang yang telah mengerti kebenaran. Dia mengerti apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengerti terdapat di dalam kitab As-Sunnah. Tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Mungkin kita akan bertanya, ada apa sih? Kenapa dia tidak mau mengamalkan apa yang dia telah ketahui? Padahal kebenaran itu datangnya dari Allah. Allah yang akan menjamin dia, yang memiliki kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masa sih? Kenapa sih dia tidak mau mengamalkan apa yang sudah diterima, apa yang sudah digenggam, apa yang sudah diilmui dari apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bahasa singkatnya kita mengatakan, oh orangnya belum mendapatkan hidayah, kan begitu, belum mendapatkan taufik dari Allah, walaupun dia mengenal kebenaran, walaupun dia berilmu tentang kebaikan, tapi kan terkadang loh kok dilanggar, loh kok ditentang, loh kok dilawan, misalkan dimusuhi. Berarti bahasa singkat kita, orang ini belum mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa singkat kita. Tapi ini sudah menenteramkan, mungkin belum mendapatkan taufik. Semoga dia mendapatkan taufik di belakang hari. Karena hidayah taufik itu hanya miliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kan kita harus mencari. Kalau ada orang yang dihalangi oleh taufik dari Allah, oleh Allah Azza wa Jalla, berarti kan ini sebuah hukuman di dalam hidup. Kalau ada orang yang dicegah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kemuliaan hidup, ketinggian hidup, derajat yang tinggi, tidak mendapatkan taufik dari Allah, berarti kan harus kita berupaya, jangan-jangan ada hal yang dilakukan sehingga taufik ini tidak diberikan kepadanya. Coba kita mencari. Ayo, kita mencoba bareng-bareng. Kita akan menemukan di dalam Al-Quranul Karim, ternyata orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini, atau dengan kata lain bahasa Al-Quran, adalah yaktumun ma anzalallah. Mereka menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, padahal dia sudah miliki. Kenapa kok dia menyembunyikannya? Kenapa dia tidak sampaikan kepada banyak orang? Kenapa dia sembunyikan? Apalagi kalau ada bahasa Al-Quran yang menjelaskan, mereka melelang ayat-ayat Allah dengan harga-harga murah. Nah, dari sini kita akan menemukan jawaban nanti. Ternyata taufik yang dibutuhkan oleh orang yang berilmu, mengenali kebenaran untuk bisa mengamalkan, ditahan taufik untuk mengamalkan ilmunya itu, karena ada sebab yang terjadi pada dirinya. Di antara sebabnya yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, di antara sebabnya yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, pertama, ittiba'ul hawa. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Karena kita tahu semuanya, tidak ada satupun kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya yang sejalan dengan hawa nafsu. Mesti akan terjadi 180 derajat bertolak belakang. Orang yang tidak mengamalkan apa yang telah dipelajarinya, apa yang telah diketahuinya dari kebaikan, dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia tidak mengamalkan karena tidak mendapatkan taufik. Sebabnya, satu, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu kebenaran, tapi karena nafsunya ingin misalkan memperoleh ini, memperoleh itu, maka dia dahulukan hawa nafsunya, lalu kemudian menolak apa yang sudah diketahui dari ilmu. Inilah yang menjadi penyebab taufik untuk beramal itu ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pertama. Yang kedua, selain yang tadi mengikuti hawa nafsunya, yang kedua, karena ingin memenuhi syahwat duniawiyahnya. Ada dunia yang akan dikejar. Ada kedudukan yang akan diperoleh. Ada posisi yang akan dicapai. Kalau posisi ini ternyata akan bisa tercapai dengan berdusta, dia berani berdusta. Padahal dusta itu hukumnya apa? Haram kan? Dia tahu. Dalilnya, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Satu diantaranya kalau berbicara, dia berdusta. Tahu dia, pegang. Dia pegang erat-erat. Dia hafal itu. Tapi, karena ada dunia yang akan diperoleh. Karena ada dunia yang akan dicapai dan diraih. Dia buang ilmunya. Dia simpan ilmunya. Dia sembunyikan ilmunya. Dia harus berdusta. Misalkan, dalam jual beli, atau dalam hal-hal muamalah yang lain, dia berdusta. Maka ini termasuk dari perkara yang akan menghalangi dia untuk mendapatkan taufik bisa mengamalkan ilmunya. Berarti kan kerugian besar. Maka inilah dia golongan yang kita tidak boleh menyerupainya. Karena ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama. Kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Karena inilah yang akan menggampangkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Bahwa ternyata ada kepentingan yang akan dikejar. Sehingga kepentingan inilah yang menghalangi hidayah taufik itu untuk datang. Dia punya ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang tersesatkan jalannya, kata Allah Azza wa Jalla, ad-dallin, siapa mereka? Mereka yang berbuat, yang bekerja, yang berkarya, yang beramal, tetapi tidak punya landasan ilmu. Padahal kan, semua amal-amal yang akan membahagiakan kita di dunia, yang akan menjadi bekal kita menuju akhirat, pertemuan dengan Allah, semua gambaran amalan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang tersisa. Ini satu. Kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah telah menjadikan sebagai suri tauladan yang terbaik. Beliau telah memberikan teladan yang terbaik dalam mengamalkan amalan-amalan yang akan menjadikan kita terhormat di muka bumi dan yang akan menjadikan kita lolos dan lulus menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melengkapi, telah mencukupi teladan-teladanannya di dalam mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengamalkan sesuatu, tidak ada bimbingannya dan tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kan dia tidak punya dasar. Kan begini, bahasa bodohnya saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kalau ada orang yang mengamalkan tapi tidak ada bimbingannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kan kita menyimpulkan dengan ilmu bodohnya kita, kurangnya kita. Loh, ini kan berarti tidak dibangun di atas ilmu amalnya. Terus dia akan beramal dengan bagaimana? Bisa jadi satu, dia mendapatkan turun-temurun. Oh, ini yang dilakukan oleh nenek moyangku. Ini yang dilakukan oleh orang tua-tuaku. Saya mengikuti saja. Nah, ini kan salah. Ini kekeliruan yang sangat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, salah satu ciri dan cara beragamanya orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Bisa dikatakan kepada mereka, ayo ikuti, ayo lakukan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, ikuti. Apa jawaban mereka dijelaskan oleh Allah? Qalu bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Kami ingin mengikuti ajaran nenek moyang. Dia buang jauh-jauh apa yang turun dari Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian ingin mendasari amal-amalnya dengan ajaran nenek moyang. Allah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ciri agamanya orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Ini satu. Yang kedua, mungkin ada kita sering mendengar kata-kata al-kasyaf mukasyafat. Ilmunya diambil dari hasil semedi. Masuk ke ruangan, mati, dimatikan lampu dalam gelap gulita, lalu kemudian duduk, kata para ulama, bertopangkan, memegang kedua lututnya sambil memejamkan mata. Setelah itu nanti keluar sebuah hasil, haddatsani qalbi an rabbi, hatiku telah bercerita tentang Allah. Dia mengambil dari hasil semedi. Ini kalau sekiranya ada orang yang mengambil landasan beramal dari hasil semedi seperti ini, artinya dia beramal tanpa dasar ilmu. Tadi sudah kita sebutkan, semua jenis-jenis amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat sudah disempurnakan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa. Sehingga kalau ada yang mengatakan, hatiku telah bercerita tentang Allah, berarti ini adalah, maaf-maaf bahasa kasarnya, ini kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Satu. Dua. Ketiga, mungkin kita sering mendengar istilah manamat. Manamat itu hasil mimpi. Hasil mimpi dijadikan sebagai landasan untuk beramal. Aduh, mimpiku begini, berarti dia tidak lagi beramal, tidak berbuat, tidak mengerjakan, di stop oleh mimpinya, misalkan. Nah, ini artinya bahwa dia membangun amalnya dengan mimpi, dan ini mengamalkan atau beramal tanpa dasar ilmu. Kita dilarang untuk mengikuti semacam ini. Kita harus merdeka, karena Allah menurunkan kepada kita agama yang menjadikan setiap kita merdeka, setiap orang merdeka. Kenapa melakukan ini, Pak Yai? Oh, ini dalilnya, ini dasarnya, ini landasannya, ini firman Allah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keringan bebannya kita. Berarti, oh, kamu salah, salahkan yang di atas, salahkan Allah, jangan salahkan saya, kan begitu? Kalau bahasa ngambek, jangan salahkan saya lho, Pak. Salahkan ini Al-Quran, berani enggak? Kan begitu. Jadi ringan beban kita, pertanggungjawaban kita. Di hadapan manusia ringan. Terlebih nanti kalau bertemu dengan Allah. Atas dasar apa Anda berbuat ini? Apa kita mau jawab? Tentu kalau jawabannya adalah, oh, kata guru saya, kata pak guru saya, kata ibu guru saya, kata ustaz saya, mungkin kita akan segera dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla di saat itu, menjadi orang yang terbuang dari rahmatnya. Kan kerugian yang sangat. Maka di saat kita membangun amal-amal kita, kesolehan-kesolehan kita di atas bimbingan Al-Quran dan di atas bimbingan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, akan menenteramkan kita di dalam hidup, meringankan beban kita di dalam hidup ini, karena kita sudah menjawab, oh ini firman Allah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menentang, bukan menentang kita, tetapi dia menentang pemiliknya sendiri hidup ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu kita tidak akan pernah mencapai orang yang alim, orang yang diberkahi ilmunya, kecuali di saat kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berilmu tapi tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Kan begitu. Di sana ada orang yang semangatnya besar, tinggi, membara, ingin berbuat, ingin beribadah, beribadah, beribadah. Tapi kalau tidak mendapatkan taufik, maaf-maaf saja, dia akan bisa beribadah karena hasil budaya, karena hasil adat istiadat, karena dasar banyak orang. Dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan amalan-amalan kesolehan di atas ilmu yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui kalau hidayah taufik itu mahal atau tidak. Mahal atau tidak segenap saudaraku kaum muslimin? Mahal kan? Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berbahagialah kalau saya, segenap saudaraku yang hadir atau mungkin tidak hadir, baik dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia, bangsa jin yang menghadiri ini, kalau sekiranya kita telah mendapatkan taufik dari Allah, berarti kita telah mendapatkan sesuatu yang termahal di dalam hidup. Inilah dia yang selalu kita minta kepada Allah di dalam surat Al-Fatih. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berikanlah kami taufik Engkau ya Allah untuk berjalan di atas jalan Engkau yang lurus. Apa itu jalan Allah yang lurus? Disebutkan oleh para ulama, ilmu dan mengamalkan ilmu. Itulah jalan Allah yang lurus. Berilmu tentang apa yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Inilah dia jalan Allah yang lurus. Jalan yang akan menyampaikan kita kepadanya dan jalan yang akan menyampaikan kita kepada surganya. Semoga Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan yang singkat ini, dalam muajahah bertemunya saya dengan segenap saudaraku kaum muslimin, semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan kita bisa mendapatkan faedah yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita pada malam hari ini. Kita duduk saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, saling nasihat menasihati. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sekali lagi, orang-orang yang beriman yang disebut, silakan engkau saling ingat mengingatkan, berikan peringatan, berikan nasihat, berikan wejangan. Karena nasihat, ingat mengingatkan itu akan bisa diambil manfaatnya sekali lagi oleh orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepadanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk mewujudkan keimanannya, keimanan kepadanya dengan bimbingan yang diridhai olehnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh segenap saudaraku kaum muslimin, dan terlebih khusus kepada pengurus Masjid Nurul Islam, Nurul Islam yang telah memberikan kesempatan untuk saya saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, di Masjid Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.